Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Arab dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Dan kita sekarang sampai pada pelajaran ke 20. Masih membahas tentang al-adad wal-ma'dud, dari angka 3 sampai angka 10. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca percakapan yang disebutkan pada pelajaran ke-20, yaitu percakapan antara Salma Taib sebentar. Taib, percakapan antara Salma dan Laila. Salma dan Laila. Kita baca kembali insyaallah. Nanti langsung masuk pada latihannya. Bismillah. Ad-darsu al-ishrun, pelajaran ke-20. Laila. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas-sini wal-yaban. Wahai Salma, apakah di kelasmu itu ada murid-murid atau pelajar perempuan dari Cina dan Jepang? Kemudian dijawab oleh Salma, Na'am fi faslina khamsu talibatin minas-sini wa arba'u talibatin minal-yabani wa thamani talibatin min Indonesia. Iya, di kelas kami terdapat 5 pelajar perempuan dari Cina, 4 pelajar perempuan dari Jepang, dan 8 pelajar perempuan dari Indonesia. Wa fi faslina thalasu talibatin minal Hindi. Dan di kelas kami ada 3 pelajar perempuan dari India. Wasittu talibatin minal Filipini. Dan 6 pelajar perempuan dari Filipina. Wasab'u talibatin min Turkiya. Dan 7 pelajar perempuan dari Turkiya. Kam ukhtan laki ya Laila. Berapa saudara atau saudari perempuanmu, wahai Laila? Li thalathu akhawatin, saya mempunyai 3 saudari perempuan. Wa kam akhan laki, dan berapa saudara laki-lakimu. Li khamsatu ikhwatin. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Laki salatu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Kamu memiliki 3 saudara perempuan dan 5 saudara laki-laki. Naam, iya. Wa kam akhan wa ukhtan laki. Dan berapa saudara laki-laki dan saudara perempuanmu? Li 4 ikhwatin wa 4 akhawatin. Saya mempunyai 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Saya mempunyai teman namanya Khadijah. Laha salasu aw laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Dia memiliki 8 saudara perempuan dan 8 saudara laki-laki. Atau 8 saudara laki-laki dan 8 saudara perempuan. Itu percakapan yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah. Nah, materi pembahasannya sama seperti materi yang sebelumnya, yaitu materi yang terdapat pada pelajaran ke-19 berkaitan dengan adat ma'dud. Berkaitan dengan adat ma'dud. Baik, sekarang kita masuk pada latihan dan kita perhatikan di sini tamarin, contoh latihan-latihan. Al-awwal, latihan yang pertama. Latihan yang pertama, tayib, kita baca aja bersama ikhwah yang ada di room di sini. Baik. Kita mulai dari Al-Akh Abu Salwa. Silakan dibaca nomor 1. Latihan 1. Salatu talibatin. Salatu talibatin. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Arba'u talibatin. Arba'u talibatin. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Naam. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Sittu talibatin. Sittu talibatin. Naam. Al-Akh Abu Khamsa Banu, silakan. Sab'u talibatin. Sab'u talibatin. Naam. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Samani talibatin. Samani talibatin. Naam. Taib, Al-Akh Abu Salwa, lanjutkan. Tis'u talibatin. Tis'u talibatin. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam. Ashru talibatin. Ashru talibatin. Ahsantum barakallahu fikum. Taib, kaidahnya sama seperti yang sebelumnya. Adad ma'dud dari angka 3 sampai angka 10. Ketentuan yang berkaitan dengan adat ma'dud ini ialah pertama, susunannya seperti atau susunannya adalah susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Adatnya sebagai mudhaf, ma'dudnya sebagai mudhafun ilaih. Sehingga ma'dudnya harus majrur atau di sini berharakat kasrah. Berharakat kasrah. Kemudian yang berikutnya antara adad dan ma'dud harus berlawanan dari sisi jenis mudzakkar dan mu'annasnya. Artinya, apabila ma'dudnya itu berjenis mudzakkar, maka adad harus berjenis mu'annas. Dan apabila ma'dudnya itu mu'annas, maka adadnya harus mudzakkar. Adadnya harus mudzakkar. Salasu talibatin, ma'dudnya di sini mu'annas. Mu'annas, maka adadnya mudzakkar. Salasatu tullabin, salasatu tullabin, ma'dudnya adalah tullab dan dia mudzakkar, maka adatnya juga adatnya harus mu'annas. Live satu. Streaming is on. Afwan, koneksi sempat terputus tadi. Taibar kalaufikum. Nah, di mana tempat antum sudah bisa terdengar suara ini? Sudah, Ustaz, normal, Ustaz. Nah, alhamdulillah. Tadi sempat terputus. Baik. Nah, itu tadi berkaitan dengan kaidahnya. Kemudian ma'dud dari bilangan 3 sampai 10. Ma'dud dari bilangan 3 sampai 10 harus berbentuk jamak. Harus berbentuk jamak. Harus berbentuk jamak, baik itu jamak taksir ataupun jamak mu'annas salim. Baik. Kemudian adatnya di sini tidak menggunakan tanwin karena status dia sebagai mudhafun. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Kita langsung masuk latihan kedua. Iqra' waktub, baca dan tulislah. Kita baca satu per satu insyaallah. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Nomor satu, latihan dua. Naam Ustaz. Bismillah. Fi baitna salasu gurafin. Coba diulang kembali. Fi Fi baitina salasu gurafin. Naam. Fi baitina salasu gurafin. Fi baitina salasu gurafin. Kalau diartikan, apa artinya Al-Akh Abu Mulyan? Di dalam, di rumah. Di rumah kami. Di rumah kami. Di rumah kami ada tiga ruangan. Nah, ada tiga ruangan atau kamar. Jamak wuruf. Wuruf itu bentuk jamak dari kata ghurfatun. Ghurfatun, kamar atau ruangan. Baik, nomor dua. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Fil jami'ati ashru hafilatin. Fil jami'ati ashru hafilatin. Artinya apa itu? Di universitas ada 10 hafilatin. Jurusan. Bentuk jamak dari hafilatun. Jurusan. Oh. Hafilatun apa? Bis. Oh, bis. Ada 10 bis. Baik. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas nomor 3. Fi hazihil mudarrisati madrasati samani mudarrisatin. Naam. Fi hadhil madrasati samani mudarrisatin. Coba diartikan. Di dalam sekolah ini ada 8 guru. Di sekolah ini ada 8 guru perempuan. Baik. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Nomor 4. Abbasun lahu sab'u banatin. Abbasun lahu sab'u banatin. Artinya? Abbas mempunyai 7 anak perempuan. Naam, ahsan. Abbas mempunyai 7 anak perempuan. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nama Ustaz, bismillah. Fi baitina tis'u dajajatin. Fi baitina tis'u dajajatin. Artinya apa? Di rumah kami ada 9 ayam betina. Nah, ada 9 ayam betina. Di rumah kami ada 9 ayam betina. Baik, nomor 6. Al-Akh Imam, silakan. Fil jami'ati khamsu kulliyatin. Naam. Naam, lanjut. Artinya? Di universitas ada 5 jurusan, yes. Kuliah. 5 fakultas. Fakultas. Naam, itu jurusan lah, guys. Taib ahsan tabarakallahu fiik. Nomor 7. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Fil mustasfa 10 tabibatin wa 4 mumarridatin. Di dalam rumah sakit ada 4 orang. Ashru tabibatin, apa ashru? Dan 4 di dalam rumah sakit ada 10 dokter perempuan dan 4 orang sakit. Nah, bukan orang sakit. Umar Ridhotin bukan orang yang sakit. Oh ya, Afwan Ustaz. Dokter, suster perempuan. Umar Ridhot itu, ya, suster atau perawat. Naam. Fil mustashfa 10 tabibatin wa 4 mumarridatin. Di rumah sakit ada 10 dokter perempuan dan 4 perawat perempuan. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Khalidun lahu salah satu abna'in wa 4 banatin. Khalid memiliki 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Naam, ahsanta. Khalidun lahu salah satu abna'in wa 4 banatin. Khalid mempunyai 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Nomor 9. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Naam, artinya? Saya memiliki 5 saudara laki-laki dan itu ada dan 6 saudari perempuan. Dan 6 saudari perempuan. Li khamsatu ikhwatin wa sittu akhawatin. Saya punya 5 saudara laki-laki dan 6 saudara perempuan. Tapi berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Di dalam kitab ini ada 10 pelajaran. Naam, ahsanta. Fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Di dalam kitab ini ada 10 pelajaran. Nomor 11 Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Naam, artinya? Kami memiliki 4 paman dan 5 bibi. Naam, ahsanta. Kami memiliki lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Kami memiliki 4 paman dan 5 bibi. Taib nomor 12 Al-Akh Imam, silakan. Fi baladi khamsu jama'atin. Di negaraku ada 5 Apaan Ustaz? Jama'atin? Belum tahu. Bukan jama'atin dah. Jami'atin. Fi baladi khomso jami'atin. Dipanjangkan di negaraku. Dipanjangkan huruf ainnya. Bentuk jama' jami'atin. Fi baladi khomso jami'atin. Di negaraku ada 5 universitas. Naam, ahsanta. Fi baladi khamsu jami'atin. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Nomor 13. Naam, Ustaz. Bismillah. Di dalam negeri, di dalam pelajaran itu dibaca dulu fi. Oh ya. Fi dzalika darsu samani kalimatin jadidatu. Di dalam pelajaran itu terdapat 8 kalimat baru. Naam. Fi dzalika darsi samani kalimatin jadidatin. Fi dzalika darsi dikasrahkan samani kalimatin jadi datin. Coba diartikan dulu Al-Akh Abu Mulyan. Di dalam kalimat, di dalam pelajaran itu 8 kalimat baru. Naam, ada 8 kalimat baru atau 8 kata baru. Baik. Kalimatin jadi datin. Pertanyaannya untuk Al-Akh Abu Mulyan, jadi datin. Dia di sini sebagai apa posisinya? Sebagai ma'dud, Ustaz. Jadi datin sebagai ma'dud. Nah. Bukan. Oh ya, bukan. Sebagai mudhaf ilaih. Bukan juga. V fi dzalika tersi samani kalimatin jadidatin. Afwan Ustaz, sebelum saya menjawab. Tayyib, labas, enggak apa-apa. Coba Al-Akh Abu Salwa. Jadi datin pertanyaannya, jadi datin di sini sebagai apa? Man'ut, Ustaz. Man'ut. Na'atnya yang mana? Bentar, balik aja. Hah, yang betul gimana? Jadi datin sebagai na'at, Ustaz, Afwan. Na'at. Jadi datin na'at. Sebagai na'at. Man'utnya samani. Man'utnya mana? Samani. Man'utnya samani. Kalimatin, Ustaz, Afwan. Kalimatin. Nah, di sini antara man'ut dan na'at ada perbedaan. Man'utnya berbentuk jamak, kemudian na'atnya di sini mufrad. Bagaimana penjelasannya? Karena tidak berakal, Ustaz, jadi na'atnya mufrad mu'annas. Naam, ahsan, tabarakallah fiik. Naam. Baik, lanjutkan Al-Akh Abu Salwa nomor 14 terakhir. Indi salatu majal, indi salatu majal, majalatin. Saya di sisiku ada 3 majalah. Nah, saya punya 3 majalah. Indi juga bisa bermakna atau yang menunjukkan pada makna kepemilikan. Indi salasu majallatin. Saya punya 3 majalah. Ahsantum barakallahu fikum. Baik. Latihan ke Taib kita selesaikan ya. Insyaallah pelajaran ke-20 malam ini kita selesaikan insyaallah. Latihan ketiga. Latihan ketiga halaman 111. Baik. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-adad al-madhkura baina qausaini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan adat yang telah disebutkan di dalam 2 kurung. Qausaini, 2 kurung. Ya, jawab dengan adat itu. Baik. Kita mulai dari Al-Akh Muhammad Afwas. Silakan nomor 1. Kam akhon laka li situ akhawatin. Kam akhon laka. Jawabannya li. Li sit. Situ ikhwatin. Situ ikhwatin. Coba diingat kembali kaidahnya. Akhon di sini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakkar. Saudara laki-laki. Sekarang kalau kita jadikan akhon ini, kita jadikan sebagai ma'dud, berarti ma'dudnya berjenis mudzakkar. Maka adatnya harus berjenis apa? Mu'annas. Nah, jadi jawabannya bagaimana? Li situ sitati. Li sitatu. Li sitatu ikhwatin. Naam, ahsanta. Li sittatu ikhwatin. Jadi kita melihat pada bentuk mufradnya. Kita lihat bentuk mufradnya, dia muzakkar atau muannas. Dia muzakkar atau muannas. Kemudian setelah itu kita rubah ke dalam bentuk jamaknya. Naam. Baik, nomor 2, Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. kam ukhtan laki li khamsu akhwatin. Kam ukhtan laki. Ini bebas ya, laka boleh, laki juga boleh. Karena tidak ada tidak ada qarinah yang mengharuskan dia dibaca dengan fathah ataupun kasrah. Kalau misalkan di belakangnya ada tambahan huruf nida, ya maka kita bisa tentukan kam akhon laka ya Muhammadu, atau kam ukhtan laki ya Zainabu. Tapi dikarenakan di sini tidak ada keterangan orang yang ditanya laki-laki atau perempuan, sehingga boleh di sini kam akhon laka boleh, kam akhon laki juga boleh, kam ukhtan laka boleh, kam ukhtan laki juga boleh. Jadi kembali pada nomor 2, kam ukhtan laka atau laki boleh semuanya. Li khamsu akhawatin. Taib nomor 3. Taib nomor 3. Ini beliau yang tidak menggunakan nama, siapa? Mau mencoba? Nah, Ustaz. Naam, faddal. Al-Akh Abu Ammar Abu Salman, ya. Atau bukan? Iya. Naam. Baqaratan fil haqli. Fil haqli di ladang. Dia itu. Makai sana. 10 sapi. Asyaru bakorotin. 6. Bakorotin. 6. Kam bakorotan fil hakli. Asyaru bakorotin. Baik. Berikutnya nomor 4. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Kam talibatan jadidatan fil fasli fihi tis'u talibatin jududin. Kam talibatan jadidatan fil fasli fihi atau fil fasli juga boleh. Fihi tis'u talibatin jududin. Naam, ahsantu. Nomor 5, Al-Akh Imam, silakan. Kam tabibatan fi mustashfal wiladati. Fi mustashfal wiladati samani tabibatin. 6. Kam tabibatan fi mustashfal wiladati. Apa mustashfal wiladah itu, Akh Imam? Artinya apa itu mustashfal wiladah? Rumah sakit bersalin. 6. Rumah sakit bersalin. Fihi atau fi mustashfal wiladah boleh. Boleh dijawab dengan fihi untuk meringkas, atau juga boleh disebutkan kembali. Fi mustashfal wiladati samani tabibatin. 6. Berikutnya nomor 6, Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Ya Ustaz, bismillah. Kam hakilatan fil jami'ati fihi situ hafilatin. 6. Kam hafilatan fil jami'ati? Jawabannya tadi apa? Ulangi. Akh Abu Mulyan. Fihi situ hafilatin. Nah, kenapa pakai fihi? Merupakan domir. Domir. Domir ini artinya adalah kata ganti ya, kata ganti. Nah, sekarang pertanyaannya, domir hi di sini menggantikan kata apa? Afwan Ustaz. Gimana? Menggantikan hafilatin, hafilatan. Bukan. Fihi di dalamnya. Berarti hi di sini menggantikan apa ini? Fil jami'ati. Al jami'ati. Sekarang pertanyaan berikutnya, setelah kita tahu dhamir itu menggantikan al jami'ah, hi itu adalah dhamir yang untuk jenis apa ini? Mudzakkar atau muannas? Dhamir muttasil yang mudzakkar atau muannas? Oh, afwan Ustaz. Mudzakkar. Mudzakkar. Al-jami'ah mudzakkar atau muannas? Muannas. Nah, berarti dhamir yang tepat bagaimana? Fiha. Ahsan tabarakallahu fiik. Coba diulang kembali jawabannya. Fiha situ jami'atin. Hish. Hafilatin. Naam, hafilatin. Fiha situ hafilatin. Ahsan tabarakallahu fiik. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Nomor 7. Kam ibnan laka li arba'atu abna'in. Kam ibnan laka li arba'atu abna'in. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Kam banatan laka. Bacanya bagaimana itu? Kam. Kita sudah mau atau sudah berada di akhir, di penghujung jilid 1. Jadi bacaannya harus mulai diteliti lagi. Ayo. Kam bintan laka. Bintan. Naam. Kam bintan laka li sab'u banatin. Li sab'u banatin. Naam. Li sab'u banatin. Taib, nomor 9 Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Kam jami'atan fi biladika? Fi baladi salasu jami'atin. Kam jami'atan fi baladika? Fi baladi au fihi boleh. Salasu. Salasu jami'atin. Baik, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Kam kitaban indaka indi indi samaniyatu kita kitab kitabin. Belum betul. Indi kitab kitaban apa bentuk jamak kitab? Kutubunya. Enam. Berarti jawabannya bagaimana? Indi sama niatu kutubu. Nah, sama niatu. Ini sama niatu. Etis u sama ni kutubu. Nah, teliti lagi. Kam kitaban indaka? Indi sama niatu. Sama niatu. Ya, lanjut. Kutubu. Kutubu. Kutubu, kutuba, kutubi, kutubun, kutuban, kutubin. Kutubi. Kutubin. Nah, indi sama niatu kutubin. Taib. Latihan yang terakhir, insya Allah malam hari ini. Tidak mengapa agak panjang sedikit. Latihan keempat, ikhra. Mana ini? Ikhra al-jumal al-atiyata waktubha ma'a kitabatil a'tadi al-waridati fiha bil-huruf. Ini sebenarnya suruh menulis dengan hurufnya. Jadi sekarang kita perintahnya ialah bacalah jumlah mufidah, kalimat sempurna berikut ini, lalu tulislah adat yang telah disebutkan di sini dengan menggunakan huruf. Kalau di sini ditulis dengan apa namanya, angka atau dalam bahasa matematikanya lambang bilangan. Nah, disuruh menulis dengan nama bilangannya, nama. Tapi kita baca saja. Langsung kita mulai dari Al-Akh Abu Khansa Banu, nomor 1. Nama Ustaz, bismillah. Li arba'u ikhwat afan. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Li arba'u ikhwatin wa salasu wa li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Naam. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan, nomor 2. Muhammadun lahu khomsatu abna'in wa thamani banatin. Naam. Muhammadun lahu khomsatu abna'in wa thamani banatin. Nomor 3, Al-Akh Abu Mulyan. Naam Ustaz, bismillah. Indi asharu kutubin wasaba'u majallatin. Naam. Indi yang kurang tepat di sini. Asyaratu kutubin. Ya, bukan asyru. Tapi asyaratu. Karena kutub itu muzakkar. Asyaratu kutubin. Wa sab'u. Wa sab'u majallatin. Taib, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan, nomor 4. Bil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Fil mustashfa tis'u tabibatin wa sittu mumarridatin. Naam. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Indi arba'u timsalin. Indi arba'u atau indi arba'atu kumsonin. Kumsonin jamak dari komisun. Nah, nomor 6 Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Naam. Al-Akh Abu Ammar Abu Salman, silakan. Oh, sana. Fi hadhil kalimatu. Fi hadhil kalimati. Fi hadhil kalimati. Lima. Khamsatu abwabin. Nah, nomor 7. Di situ apa? Di sini cetakannya pakai hurufin. Di tempat itu apa? Abu-ab. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Nah, fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Berikutnya Al-Akh Abu Khansabanu nomor 8. Afwan, nomor 8. Naam, bismillah. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Mudarrisatin. Al-Akh Imam, silakan. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Fi baitina asyaratu rijalin wa asyru nisa'in. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Zahaba abi ilal riyadi qabla salasu ayyamin. ذهب أبي إلى الرياض قبل ulangi ذهب أبي إلى الرياض إلى الرياض قبل ثلاثة أيام قبل ثلاثة قبل ثلاثة أيام karena ada قبل sebelumnya. طيب نعم لا بس. Barakallahu fikum. Kemudian latihan kelima. Uktubil adada min salasa ila asyarah wa ja'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu. Sekarang kita jadikan kata yang di bawah ini sebagai ma'dud. Adatnya angka 3 sampai 10. Pilih salah satu saja. Pilih salah satu. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Salwa, silakan. Sayyaratun. Arba'u sayyaratin. Arba'u sayyaratin. Naam. Al-Akh Muhammad Afwas. Ukhtun. Salasu akhawatin. Salasu akhawatin. Naam. Al-Akh berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf. Talibatun. Khamsu talibatin. Khamsu talibatin. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Majallatun. Majallatun. Majallah. Sama ni majallata majallatin. Saman samani majallatin. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khansaban Bintun. Tis'u banatin. Tis'u banatin. Tayyib, berikutnya Al-Akh Imam Sa'atun. Salasu sa'atin. Salasu sa'atin. Alhamdulillah, selesai latihan 5. Kemudian penutup al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-majallatu jamaknya majallatun, artinya majallah. Al-harfu jamaknya hurufun, artinya huruf. Indonesia, negara kita. Al-kalimatu, jamaknya kalimatun. Al-kalimatu, jamaknya kalimatun. Kata atau kalimat juga bisa. 6. Al-kalimah. Alhamdulillah selesai pelajaran ke-20. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan baca pelajaran ke-21 bi'idnillahi azza wa jal. Berarti kurang berapa pelajaran lagi? Kita sampai jilid 1 sampai pelajaran 23. Berarti 3 pelajaran lagi insyaallah kita selesai dari jilid yang pertama, dan insyaallah langsung dilanjut dengan jilid yang kedua bi'idnillahi azza wa jal. Tapi sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullahu khairan. Allah yubarik fikum.